إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره kita senantiasa memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang sangat banyak sekali mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Kenikmatan yang tidak terhingga. Kenikmatan yang bagi kita tidak bisa untuk menghitungnya satu persatu. Saking banyaknya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang berikan kepada kita semuanya. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan satu waktu pun, satu detik pun di hari-hari kita. Dan kita meninggalkan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita biarkan waktu-waktu yang kita lalui berlalu begitu saja. Maka waktu-waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya pergunakanlah dengan sebaik-baiknya maksimalkanlah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena ini adalah merupakan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Ni'matan maghdudun fiihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraq." Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dua kenikmatan yang di mana kenikmatan itu banyak manusia yang tertipu di dalamnya. as-sihhatu wal faragh, ketika dia masa sehat, dan juga al-faragh, waktu yang luang. Banyak orang-orang yang tertipu di dalamnya. Dia menjadikan waktu sehatnya bukan dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dipakai untuk kemaksiatan. Dipakai untuk melakukan hal-hal yang Allah murkai. Dia tertipu dengan kesehatannya. Waktu-waktu yang luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dia tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Dia memakai waktunya dengan sesuatu yang sia-sia, dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Mereka orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, mereka adalah orang-orang yang rugi. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa mengambil kesempatan. Nabi sallallahu alaihi wa sallam senantiasa berupaya, walaupun Nabi sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu dan akan datang, beliau tetap semangat dalam ibadahnya. Beliau sampai salat malam sampai bengkak kakinya. Istrinya heran terhadap apa yang dilakukan oleh suaminya, mengatakan kepada Nabi, lima fa'alta hadza ya Rasulullah, faqad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau melakukan hal seperti ini wahai Rasulullah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan juga yang akan datang. Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, afala akunu 'abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukur Nabi alaihi salatu wassalam adalah dengan semangat beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi alaihi salatu wassalam keluar tengah malam. Dalam hadis Ibnu Abbas sebutkan, "A'taman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil isya." Ketika waktu isya, keluar tengah malam. Kemudian keluar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "As-shalah ya Rasulullah? Apakah engkau akan melaksanakan salat ya Rasulullah?" Raqad an-nisa was-sibyan, dan para wanita sudah tidur dan anak-anak juga sudah tidur. Kemudian Nabi alaihi wasallam keluar sampai kepalanya tertetes karena waktu itu gerimis. Kemudian Nabi mengatakan, "Laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum as-shalah bi hadhihi as-sa'ah." Muttafaqun 'alaih. Nabi alaihissalatu wassalam ketika keluar tengah malam, beliau mengatakan, "Laula an asyqa 'ala ummati," kalau tidak memberatkan kepada umatku, dalam riwayat 'alannas, "la amartuhum bihadhihi shalah," aku akan perintahkan kepada mereka untuk melaksanakan salat, "hadhihi sa'ah," pada waktu ini. Itu waktu tengah malam. Nabi mengatakan, "La amartuhum," aku akan perintahkan kepada mereka kalau tidak memberatkan kepada umatku. Di dalam hadis ini bahwa Nabi alaihissalatu wassalam senantiasa berupaya untuk memberikan keringanan kepada umatnya, karena Nabi mengetahui bahwa umatnya tidak akan mampu kalau diwajibkan waktu salat isya tengah malam tiap hari. Nabi mengetahui, "La amartuhum," saya akan perintahkan kepada mereka untuk sholat pada waktu ini. Karena itu adalah merupakan waktu yang afdal dalam melaksanakan sholat isya. Akan tetapi dengan rahmatnya Nabi alaihi salatu wassalam, tidak mewajibkan kepada umatnya bahwa sholat isya itu pada tengah malam, karena mereka tidak akan mampu. Di dalam hadis yang lain, Nabi alaihissalatu wassalam ketika berkhutbah di hadapan para sahabatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah kataba 'alaikumul hajj." Nabi mengatakan di hadapan para sahabatnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kalian untuk melaksanakan haji. Kemudian berkata salah seorang sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, "Afikulli 'am ya Rasulullah?" Apakah diwajibkan dalam setiap tahun wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, "Lau qultu na'am la wajabat lamastata'tu." Kalau aku mengatakan iya, diwajibkan setiap tahun untuk melaksanakan haji, maka niscaya akan wajib dan kalian niscaya tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Bagaimana kalau kewajiban haji itu kewajibannya dalam setiap tahun? Apakah kita mampu untuk melaksanakannya dengan jarak tempuh yang jauh sekali, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan Nabi alaihissalatu wassalam mengetahui bagaimana kemampuan umatnya, sehingga Nabi mengatakan, kalau saya mengatakan iya, setiap tahun diwajibkan, niscaya akan wajib, lamastata'tum, dan kalian tidak akan mampu. Nabi alaihissalatu wassalam memberikan kemudahan kepada umatnya di dalam beribadah. Hal ini sebagaimana datang seseorang sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, Imran bin Husain, mengatakan bahwa dia mempunyai penyakit dan tidak bisa sholat dengan berdiri. Nabi mengatakan kepada Imran bin Husain, "Shalli qa'iman, salatlah engkau dengan berdiri, fa in lam tastati fa qa'idan, fa in lam tastati fa 'ala jamb." Nabi mengatakan kepada sahabatnya, Imran bin Husain, "Salatlah engkau dengan berdiri. Kalau tidak bisa, maka salatlah dengan duduk. Kalau masih tidak bisa, maka salatlah dengan berbaring." Ini keringanan syariat. Yang di mana Nabi alaihi salatu wassalam berupaya untuk memberikan keringanan. Mu'adz ibn Jabal ketika diutus ke negeri Yaman, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kepada Mu'adz, "Ucapkanlah wahai Mu'adz, dakwahkanlah wahai Mu'adz, yassiru wala tu'assiru, wabashiru wala tunaffiru." Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz agar memberikan kemudahan, yassiru wala tu'assiru, yassiru mudahkanlah dan jangan dipersulit, wabashiru wala tunaffiru, beritahukanlah berita gembira, jangan membuat mereka lari dari dakwah ini. Ini yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya agar berdakwah dengan penuh keringanan. Yassiru wala tu'assiru, permudahlah, janganlah dipersulit. Dan juga dalam kisah yang lain, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ketika berkhutbah di hadapan para sahabatnya, Nabi alaihi salatu wassalam melihat seseorang yang berdiri. Seseorang yang berdiri di terik panas matahari, tidak mau duduk, tidak mau berteduh, tidak mau berbicara, dan dia dalam keadaan berpuasa. Dikatakan orang tadi yaitu Abu Israil. Abu Israil yang dia bernadar untuk berdiri di tengah panas matahari, tidak duduk, tidak berbicara, dan juga berpuasa dan tidak berteduh. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, "Katakanlah kepadanya agar dia berbicara dan juga agar dia berteduh dan juga agar dia duduk dan sempurnakan puasanya." Ini yang disabdakan Nabi alaihissalatu wassalam ketika seseorang yang bernadar memberatkan dirinya berdiri di tengah terik panas matahari, tidak mau duduk, tidak mau berteduh, tidak berbicara dalam keadaan berpuasa. Ini sesuatu hal yang berlebih-lebihan. Ini sesuatu hal yang melampaui batas. Sehingga Nabi mengatakan murhu, perintahkanlah kepadanya untuk berbicara, untuk duduk, untuk berteduh dan berpuasa, sempurnakan puasanya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang di mana seseorang yang ingin melampaui batas, Nabi memerintahkan agar jangan melakukannya. Karena orang-orang yang melampaui batas, mereka akan binasa. Didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam 3 kali. Halakamutanatti'un. Nabi mengatakan celakalah mereka yang berlebih-lebihan dalam agama. Celakalah mereka yang berlebih-lebihan dalam agama. Celakalah mereka, orang-orang yang berlebihan dalam agama. Orang-orang yang mempersulit dalam agama. Padahal agama itu mudah. Allah memberikan keringanan. Ketika dalam pada bulan Ramadan, seseorang yang dalam keadaan sakit diperbolehkan untuk berbuka. Ketika seseorang dalam keadaan safar pada bulan Ramadan diperbolehkan untuk berbuka. Ini keringanan dalam syariat. Maka celakalah mereka yang melampaui batas sebagaimana doanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Astaghfirullah. Innahu huwa tawwabur rahim. الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. حديث yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, datang tiga orang yang datang ke rumah Nabi alaihi salatu wassalam, kepada rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga orang datang ke rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika diberitahu bahwa ibadahnya Nabi alaihi salatu wassalam seperti ini, kemudian mereka mengatakan bahwa kita dibandingkan dengan Nabi alaihissalatu wassalam tidak ada apa-apanya. Salah satu di antara mereka mengatakan, saya akan sholat selamanya. Kemudian yang lain mengatakan, saya akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Yang pertama mengatakan, saya akan sholat terus menerus dan tidak akan tidur. Yang kedua mengatakan, saya akan berpuasa terus dan tidak akan berbuka. Kemudian yang ketiga mengatakan, saya akan menjauhi wanita, tidak mau menikah, akan saya sibukkan dengan ibadah selamanya. Kemudian ketika datang Nabi alaihissalatu wassalam, apakah kalian yang mengatakan ini dan itu? Nabi bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, wallahi inni akhsyakum lillah. Demi Allah, bahwa saya adalah orang yang paling takut kepada Allah dan saya adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya salat dan saya tidur. Saya berpuasa dan saya berbuka dan saya menikahi wanita. Di akhir Nabi mengatakan, man ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan terhadap sunnahku, maka bukan termasuk dari jalanku. Ini nasihat Nabi alaihissalatu wassalam. Yaitu seseorang yang berupaya untuk semangat ibadah, kan tetapi melampaui batas. Sholat selama jalan tidak akan tidur. Mata itu ada haknya. Badan kita ini ada haknya. Maka berikan haknya kepada haknya masing-masing. Ketika waktu ibadah, ibadah. Ketika waktu istirahat, istirahat. Ketika berkumpul dengan keluarga, kumpul dengan keluarga. Ketika bangun sholat malam, bangun sholat malam. Ketika waktu tidur, maka tidurlah. Berikanlah haknya kepada haknya masing-masing. Sehingga jangan kita memperberat diri kita untuk melampaui batas dari sesuatu yang telah ditentukan. Akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Dan juga tidak akan menikahi wanita. Sungguh itu bukan termasuk dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang yang benci terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, maka itu bukan sunnahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Bukan jalannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwanu fid din rahimani wa rahimakumullah. Hadis-hadis yang tadi kita sebutkan ini merupakan faedah untuk kita semuanya. Agar kita senantiasa semangat, akan tetapi jangan melampaui batas. Dan pada zaman sekarang, banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dikatakan oleh orang lain mereka adalah mutasyaddid, mereka adalah orang-orang yang keras. Orang-orang yang melaksanakan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam disebut orang-orang yang keras. Disebut orang-orang yang melampaui batas. Mereka yang berupaya semaksimal mungkin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan memelihara jenggotnya. Berupaya akhlaknya sebagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berupaya melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka orang-orang mutasyaddid. Orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang awam, mereka mengira kita ini orang-orang yang mutasyaddid. Maka ini sesuatu yang gharib, ini sesuatu yang aneh. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam, berbahagialah orang-orang yang asing. Nabi mengatakan bahwa Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Nabi mengatakan Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Maka berbahagialah kalian wahai ahlus sunnah, orang-orang disebut dengan orang-orang yang asing. Karena kita semuanya melaksanakan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, betul kita ini orang-orang asing. Karena Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali kepada dalam keadaan asing. Kita berupaya karena kita mempelajarinya. Mempelajarinya sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Orang-orang awam di luar sana mereka tidak tahu bahwa ini adalah sunnah. Dan mereka tidak melakukan yang sunnah. Mereka melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya sama sekali. Kebid'ahan-kebid'ahan. Itu yang melampaui batas. Itu yang di atas kemungkaran. Yang perlu bagi kita semuanya untuk memberitahu kepada mereka, ini adalah melampaui batas. Ini adalah sesuatu hal yang tidak disyaratkan sama sekali. Ini yang sunnah. Ini yang bid'ah. Ini yang hak. Dan ini yang batil. Kita bicarakan kepada mereka, kita dakwahkan kepada mereka, yang orang-orang yang tidak tahu, agar mereka tahu. Orang-orang yang tidak mengetahuinya, orang-orang yang tidak mengerjakan sunnah, agar mereka mengerjakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah, innahu at-tawwabur rahim, wa aqimish shalah.